Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة داعي أبو فراس الأصل الأول أين أبو فراس Ma huwa al-aslul awal? Ma huwa al-aslul awal? Judulnya al-usul as-sittah. Ma huwa al-aslul awal? Apa itu landasan pertama? Al-ikhlas, nah. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Wa dan terusannya, lanjutannya al-ikhlas Abu Miftah al-ikhlas al-aslu awal. Landasan yang pertama, antum hadir pertemuan sebelumnya enggak hadir? Abu Yahya? Hah? Ini murojaah ini baru kemarin ini apa? Enggak. Suaranya enggak bisa dianu. Gak bisa di-stel. Siapa yang tukang mic-nya ini? Hah? Siapa tukang mic-nya? Hah? Ada apa ini? Ya itu. Ah, apa Bu Yahya? Sudah lihat. Ah. Dan penjelasan dari lawan ikhlas. Seperti itu. Ikhlas. Ikhlasuddin illahi ta'ala. Wabayan diddihi. Dan penjelasan tentang musuh dari al-ikhlas atau tauhid. Yaitu asyirku billah. Qala al-aslu thani amara Allah bil-ijtima' fid-din. Atau amrullahi bil ijtima' fid din wa nahyun 'anit tafarruq fihi. Fa bayyana Allah hadha bayanan syafian tafhamuhu al-'awam. Baik. Landasan yang kedua dari 6 landasan yang disebutkan oleh Syekh di sini yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala bil ijtima' untuk kita berkumpul bersatu fid din dalam agama Islam. Idan makna fid din fil aqidah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu dan berkumpul di atas agama Islam. Berarti kalau penamaan agama fiddin, agama Islam, berarti dalamnya banyak. Berarti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersatu di atas akidah yang benar. perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersatu, berkumpul di atas manhaj yang benar. Untuk kita beribadah yang benar. Untuk kita bermuamalah yang benar. Ini din. Kalau sudah permasalahannya ad-din, berarti cakupannya luas. Berarti seluruh apa yang datang dalam agama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersatu di atasnya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita tafarruq fihi. Kita berselisih, berpecah belah dalam agama. Dilarang kita untuk berselisih dan berpecah belah dalam akidah, dalam tauhid, dalam manhaj, dalam ibadah dan yang lainnya. Nah, ini makna fiddin. Berarti yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk bersatu bukan hanya di dalam ismuddin. Jangan kita bersatu hanya sekedar nama. Yang penting kita muslim, anta muslim, ana muslim, huwa muslim. Ayo kita bersatu, tidak. Tapi betul-betul muslim sesuai dengan nama dan kandungan. Nah. Wa bayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan penjelasan yang lengkap, cukup, telah sempurna, yang di mana orang awam pun memahaminya. Nah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk berpegang teguh, bersatu. Dengan apa tadi? Dengan hablullah, tali Allah, agama Allah. Dengan Al-Qur'an, sunnah. Nah, ini kita diperintah untuk berijtima' di atas sunnah, di atas Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini yang diperintahkan. Dari sini kita mengetahui kebatilan sebuah kaidah yang menyebutkan ijtama'na fi mattafaqna alaih. Kita berkumpul dalam perkara yang kita sepakat. Apa kita sepakat apa? Kita sama-sama muslimin. Kita bersama-sama berjuang di atas nama Islam. Ayo kita berkumpul. Sebatas ini masih benar. Tapi kemudian berikutnya, wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita saling memberi uzur satu dengan yang lain dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat. Ini akhirnya kalimat ini bisa diseret ke sana dan kemari. Nah, maknanya bisa dibawa ke sana, bisa bawa ke sini. Mungkin bisa jadi maknanya hak. Nah, kalau dalam perkara-perkara yang memang para ulama salaf berselisih, kita harus saling memberi uzur. Tapi ini kaidah hanya seperti ini, tidak ada rincian lebih lanjut. Berarti bisa dibawa, kalau kita berselisih dalam akidah, sudah, kita saling memberi uzur. Kamu bagaimana? Yang penting kita mengajak manusia sholat. Jangan berbicara tauhid dan syirik karena itu memecah belah umat. Fadhol, silakan. Nah, kita memberi uzur lah. Yang ini, hana berjihad fisabilillah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus melawan penguasa yang zalim. Ya, yes, niat kamu baik. Fadhol. Hai, ini akhirnya jadi apa? Tidak ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya tidak ada ijtima'. Tidak ada kita bersatu dan berkumpul fiddin. Yang ada hanya sekedar nama. Karena merasa masing-masing mengklaim dirinya muslim. Entah akidahnya bagaimana. Entah manhajnya bagaimana. Entah ibadahnya bagaimana. Yang penting kumpul. Ini bukan fiddin. Karena kalau sudah kata-kata ad-din, agama, yang mencakup semuanya. Akidahnya berarti harus sama. Tauhidnya berarti harus sama. Nah, ibadahnya harus sama. muamalahnya harus seperti yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fikihnya juga ini yang harus dilakukan. Intinya, sebisa mungkin kita untuk bersatu di atas apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam sekian banyak ayatnya menyebutkan persatuan itu fiddin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Kalau kalian berselisih, saling silang pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti persatuan di atas kitabullah wa sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Sebetulnya kalau orang berpegang teguh dengan dua hal ini cukup. Ya, karena otomatis di situ masuk kepada pemahaman. Baik, sekarang begini. Semua mengaku Al-Quran dan Sunnah. Baik. Semua Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Maka sebetulnya kalau masing-masing jujur dan insaf serta menginginkan Al-Haq, kata-kata Al-Quran dan Sunnah ini cukup. Karena akhirnya kalau ini sudah sepakat, mau debat atau nikosh, diskusi, mencari Al-Haq, masing-masing niatnya mencari Al-Haq. Sepakat Al-Quran Sunnah? Iya. Ini sudah enak. Yang penting kesepakatan yang jujur. Karena setelah itu berlanjut. Baik. Kalau kita sepakat Al-Quran Sunnah, kita mau memakai pemahaman siapa? Kita kembali kepada Al-Quran Sunnah lagi. Kita cari siapa orang-orang yang memang paling paham dengan Al-Quran Sunnah. Orang-orang yang memang di situ Allah telah mentazkiyah. Pemahaman orang-orang yang memang di situ keimanan mereka menjadi tolak ukur bagi yang lainnya. Ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga sebetulnya cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena di situ otomatis. Kalau orang mau memahami Al-Quran Sunnah, akhirnya kembalinya kepada pemahaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena ada dalam Al-Qur'an Sunnah. Nah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Taraktukum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Aku meninggalkan kalian dalam kondisi apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Al-Kitab wa Sunnati. Nah, Kitabullah wa Sunnati. Sehingga cukup untuk kemudian kita mengatakan Al-Kitab wa Sunnah. Karena hadisnya seperti itu. Nah, otomatis kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah, pasti pemahaman yang dipakai adalah pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga seperti itu. Nah, awal pertama Al-Kitab Sunnah, sepakat-sepakat. Kemudian berikutnya mau dipakai pemahaman siapa? Oh ya, pemahaman fulan. Nah, ini kalau sudah berbeda, sudah enggak usah dihentikan. Apa? Enggak usah diteruskan persatuan tersebut. Nah, karena enggak jujur dalam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif wa nahana annakuna kalladina tafarraku wa akhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita. Berarti di sini awalnya bisa amarallah bil ijtima amarallahu. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebagaimana orang-orang yang sebelum kita akhirnya halaku, celaka. Naam. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa kanu syi'a. Naam. dan jangan engkau menjadi seperti orang-orang yang berselisih wa kanu syia, dan mereka berkelompok-kelompok. Dalam ayat yang lain dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok dengan apa yang ada pada kelompoknya berbangga-bangga, persis seperti sekarang. Semua kelompok membanggakan apa yang ada pada kelompok mereka. Ini ternyata salafnya siapa? Kaum musyrikin. Karena Allah SWT mengatakan, nah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sebelumnya innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum syai'na. Dalam ayat-ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syia yahud wa nasara. Nah, wa kanu syia, ini ciri-cirinya mereka, orang-orang sebelum kita. Lasta minhum fi syai', sesungguhnya engkau tidak ada bagian sedikit pun dari mereka. Engkau berlepas diri dari mereka. Nah, berarti orang-orang yang berpecah belah dalam agama ini pada hakikatnya bertasyabuh dengan orang-orang sebelum kaum muslimin, Yahud wa Nasara. Begitu juga kaum musyrikin. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima' fid din wa nahahum 'an at-tafarruq fihi. Ini penting ya, fid din. Wa nahana yang sebelumnya, dan melarang kita annakuna, untuk kita menjadi kalladzina tafarraqu wakhtalafu, seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih qablana, sebelum kita, seperti sebelum kita Yahud wa Nasara. Fahalaku, dan itu dengan itu akhirnya mereka celaka dengan sebab perselisihan dan perpecahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annahu amar muslimin, dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berijtima', berkumpul, bersatu, fiddin, dalam agama. Ini penting ya, ikhwan. Wa nahahum 'an at-tafarruq fihi, dan melarang mereka dari berpecah belah fihi, ay fiddin, dalam agama juga. Nah, maka perlu diketahui di sini permasalahan khilaf, hukum asal khilaf ini adalah syar. Ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud ketika beliau mengikuti Utsman Ibnu Affan dalam ibadah haji, di mana ketika itu di Mina atau di Arafah, Utsman menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat, dan ini diingkari oleh sahabat yang ada ketika itu, diantaranya Abdullah ibn Mas'ud, karena Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam ibadah haji di tempat tersebut mengqasar 2 rakaat. Utsman dengan ijtihadnya beliau menyempurnakan jadi 4 rakaat, dan diingkari oleh sahabat yang ada ketika itu, diantaranya Abdullah ibn Mas'ud. Dalam kenyataannya Abdullah ibn Mas'ud dalam prakteknya mengikuti Utsman 4 rakaat. Ditanya akhirnya, kenapa engkau juga melakukan salat 4 rakaat? Katanya Abdullah ibn Mas'ud apa? Al khilafu syar. Perselisihan itu adalah suatu kejelekan. Diulangi 3 kali. Nah, makanya dari sini kemudian sebagian ulama berdalil, ketika seorang dalam salatnya melakukan suatu hal yang di mana hal tersebut memang layak untuk menjadi ijtihad, walaupun ternyata keliru besar, di antaranya kunut ketika subuh, ini pendapatnya Imam Syafi'i, walaupun punya pendapat ini sangat lemah karena telah banyak hadis yang menunjukkan bahwa kunut subuh ini bid'ah, sesuatu yang muhdats, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman serta Ali tidak pernah melakukan sama sekali pengkhususan subuh untuk kunut subuh. Namun, apabila ternyata imam melakukan seperti itu, sebagian ulama berpendapat kita wajib untuk ikut imam. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kunut subuh, ya amini, ikuti. Nah, dalilnya kisahnya Ibnu Mas'ud. Al-khilafu syarr. Nah, ya, walaupun tentunya di situ ada pendapat yang lain yang mengatakan kita tidak boleh ikut, tapi yang anak inginkan dari sini menunjukkan bahwa bagaimana para ulama melihat bahwa permasalahan perselisihan tafarruq ini adalah syar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Ini hukum asalnya. Senantiasa mereka berselisih, berpecah belah. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Berarti perselisihan tersebut bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah perkecualikan. Dari sini kita mengetahui lemahnya hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Anda sering mendengar ini? Ya, ikhtilafu rahmah, ummati rahmah. Perselisihan umatku ini adalah rahmah. Ini hadis dhaif. Bukan hadis yang sahih, tidak bisa jadikan sandaran. Nah, sehingga kita dilarang untuk berselisih, kita dilarang untuk berpecah belah. Namun, perselisihan tersebut terkadang kita sikapi tidak dengan satu sikap. Kita lihat bentuk perselisihan tersebut. Perselisihan ada berapa jenis? Di antaranya khilaf tadad. Perselisihan yang memang itu tidak akan mungkin tadad, saling berlawanan. Nah, yang dimana memang pasti salah satunya benar dan salah satunya salah. Maka tidak mungkin kita untuk kemudian memberi uzur dalam perkara ini. Tidak akan mungkin kita memberi uzur dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan manhaj atau sunnah. Mungkinkah kita untuk kemudian memberi uzur kepada bidah? Mungkinkah kita memberi uzur kepada syirik? Mungkinkah kita memberi uzur kepada maksiat? Artinya kita membenarkan, tidak ada, tidak masalah hal ini. Tidak mungkin. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, Kalamullah, ghairu makhluq. Tidak mungkin kita memberi uzur kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, kita harus menyikapi dengan jelas setelah nasihat, setelah iqamatul hujjah. Tak mungkin kita bersatu dengan orang yang berpemahaman Al-Quran makhluk. Ini contohnya. Ada jenis khilaf kedua, yaitu khilaf tanawwu. Perbedaan dalam hal memang di situ ternyata al-haq datang dengan perbedaan tersebut. Ini namanya khilaf tanawwu. Contohnya perbedaan dalam kaifiyah ibadah yang datang dari as-sunnah. Datang dari Al-Quran, dari nusus. Contohnya apa? Datang as-sunnah yang menjelaskan bahwa salat sunnah sebelum dan sesudah duhur, ada riwayat yang mengatakan 4 rakaat, ada 2 rakaat. Ya silakan. Sunnah datang dengan doa istiftah, yang ini Allahumma ba'id baina. Yang ini wajah tu wajhiya. Dua-duanya warid dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Maka perbedaan seperti ini karena sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, gak ada masalah. Nah, ini boleh. Membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Kadang Rasulullah alaihi salatu wasallam menghabiskan satu surat dalam satu rakaat. Kadang Rasulullah alaihi salatu wasallam menghabiskan satu surat dalam dua rakaat. Pernah sesekali mencuplik dari surat ini, sesekali mencuplik dari surat ini. Ini semua datang dari sumber yang satu, dari Al-Haq. Memang datangnya bermacam-macam. Berbeda-beda. Ini khilaf tanawwu', maka kita harus lapang dada. Bukan hanya sekedar lapang dada, kita harus bahkan amalkan sebisa mungkin masing-masing sunnah-sunnah ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berwudu 3 kali 3 kali. Pernah berwudu 1 kali 1 kali. Pernah berwudu sebagiannya 3 kali, sebagiannya 2 kali. Yang sangat disayangkan, sama-sama sahih, tapi yang ini kekeh dengan pendapatnya, yang ini kekeh dengan pendapatnya, padahal sama. Nah, ini kan sayang. Padahal seharusnya sunnah-sunnah seperti ini kita sama-sama melakukannya semuanya. Jangan karena sudah terbentuk image ini dari organisasi fulan, maka harus ini. Nah, ini akhirnya al-wala wal-baroknya bukan di atas agama, tapi di atas organisasi. Ini al-wala al-barak batil. Ini jenis kedua. Jenis ketiga, khilaful afham. Perbedaan dalam memahami suatu nas atau dalam memahami suatu keabsahan hadis. Ada suatu hadis yang dimana sebetulnya pendapat ini memang tidak bisa digabungkan. Mesti ada salah satu yang benar. Nah, contohnya hadis la i'tikaf illa fi salasatil masajid. Al-Qamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Dilarang atau tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Sebagian ulama dari sini berpendapat bahwa kita dilarang beriktikaf kecuali di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjidil atau di Masjid An-Nabawi. Dalilnya ini. Sebagian ulama memahami seperti ini. Sebagian ulama mengatakan itu maksudnya tidak ada iktikaf yang akmal wa afdal illa fi salasil masajid. Tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna, lebih afdal, kecuali 3 masjid. Sehingga, mau i'tikaf di masjid manapun, silahkan. Nah, karena ayat mengatakan, wa antum akifuna fil masajid. Dalam kondisi antum beri'tikaf di masjid-masjid yang ada, tidak mengkhususkan. Mana yang benar? Ini mesti ada ya salah satunya yang benar pemahamannya. Tapi karena para salaf telah berselisih, ya, dalam memahami ini, dan mereka para salaf yang berselisih itu dalam hal-hal seperti ini, akidahnya tidak berselisih, manhajnya tidak berselisih, ternyata mereka dalam hal-hal seperti ini ketika berselisih tidak menyebabkan mereka mengambil sikap satu dan yang lainnya. Maka ini manhaj yang harus kita ambil dalam menyikapi perselisihan seperti ini. Kita pun harus dalam hal-hal yang seperti ini harus lapang dada. Kenapa? Karena para sahabat yang paling paham Al-Quran dan As-Sunnah, ketika mereka berselisih dalam hal-hal seperti ini, mereka tidak mengambil sikap satu dan yang lain, tetap bersaudara biasa, muamalah biasa, maka kita ikut juga seperti mereka. Nah, paham ini ya, 3 macam jenis khilaf. Nah, adapun yang dimaksud dalam ayat ini itu berlaku secara umum dalam agama. Sebisa mungkin kita bersatu dan sebisa mungkin kita meninggalkan perselisihan. Tetapi bukan akhirnya ketika kita saling lapang dada dalam perselisihan yang tadi, seperti kita ikhwal muslimin, ya, yang akhirnya entah syiahnya, entah khawarijnya, entah mu'tazilahnya, entah yang lain-lainnya bersatu hanya dalam sebatas apa? Nama Islam. Ini batil. Ayat telah jelas mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan habl, tali Allah Subhanahu wa taala, agama Allah. Kalau agama ya semua. Nah. Barakallahu fikum. Qala wa yaziduhu wudu. Naam. Di tempat antum apa itu? Dauhan atau wuduhan? Ada wawunya ya? Iya. Nah, itu yang benar. Di tempat anak tidak ada wawunya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab. Dan lebih dari itu, bagaimana lagi jika sunnah datang menjelaskan dengan penjelasan yang lebih bahwa sunnah memerintahkan untuk kita bersatu di atas kitabullah wa sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Nah, mayyash minkum khilafan aw mayyash minkum fasayara ikhtilafan fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin 'abdu 'alaiha binawajid. Nanti akan barasiapa yang hidup sepinggal aku, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Nah, berpegang teguh dengan sunnah. Berarti kembali kepada agama. Enggak ada gubar, sudah enggak ada debu untuk kemudian kita ini boleh berselisih pada asalnya. Nah. Qala thumma sar al-amru ila anna al-iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwa al-ilm wal fikhi aw huwa al-ilm wa fikhu fi ad-din. Wa sar al-amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Kata mereka, atau kata Syekh, kemudian akhirnya perkaranya menjadi apa? Bahwa al-iftiraq, perpecahan, perselisihan itu menjadi bagian dari usuluddin, pokok-pokok agama. Wa furu'ihi dan juga cabang-cabang agama. Dan perselisihan itu akhirnya menjadi itulah ilmu dan fikih. Kata mereka, kita ini kalau enggak menghargai perselisihan, kita ini berarti enggak menghargai akwalnya ulama. Kata mereka seperti itu. Nah, kita katakan loh ya benar, akwal ulama, selama mereka ulama ahli sunnah harus kita hargai, tapi tetap mizannya itu adalah Alkitab wa sunnah. Nah, kullun yu'khad wa yurad qaluhu illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullah, semua itu bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun penghormatan, tetap kita menghormati. Adapun pendapat, tetap kita harus tunjukkan, kita harus kembali kepada Al-Quran Sunnah. Pendapat siapapun dia, sehebat apapun dia, kalau menyelisih Al-Quran Sunnah, harus kita tinggalkan. Harus kita tolak. Adapun orangnya, tetap kita hargai. Bukan berarti kemudian kita membiarkan kekeliruan. Nah, ini maksud Syekh. Tapi kata Syekh, ini akhirnya heran. Kok bisa? Nah, akhirnya perselisihan itu menjadi pokok agama. Cabang-cabangnya juga. Nah, akhirnya ikhtilafu ummati rahmah, ini yang kemudian berpegang teguh dengannya. Yang kemudian kata Syekh, wa saral amru bil ijtima' la yaquluhu ila zindiq aw majnun. Akhirnya permasalahannya menjadi apa? Persatuan ini, persatuan di atas agama, bukan sekedar nama. Di atas akidah, di atas manhaj, di atas ibadah. Ini tidaklah berpendapat dengan pendapat ini menurut mereka kecuali zindik atau orang yang gila majnun. Apa kamu gak bisa toleran, hatimu gak lapang, kaku, jumut? Kata mereka seperti itu. Keras. Kita sebelah musuh kita satu, kata mereka. Orang-orang kafir. Enggak, siapa yang bilang musuh kita orang kafir? Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad luar dan dalam. Nah, ya ayuhan nabi. Jahidil kufar wal munafikin. Waghlut alaihim. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi kufar luar wal munafik dalam. Munafik itu orang-orang yang zahirnya menawan Islam. Mereka diperlakukan seperti orang Islam. Tapi Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk apa? Memerangi mereka. Berarti bagaimana dengan apa? Bayan, bantahan, penjelasan. Ini. Tapi ya tadi, akhirnya yang aneh ini menjadi suatu yang asing. Akhirnya kembali kepada sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubal ghuraba. Memang akhirnya agama Islam jadi asing. Di awalnya muncul asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy, di akhirnya pun namanya saja yang masyhur dan populer, tapi ajarannya asing. Tauhid, orang tauhid aja enggak paham la ilaha illallah. Nah, dan ini kita rasakan dulu ketika kita kecil ya, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang di apa? Didengung-dengungkan. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ini padahal asas dasar. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ya salaf itu sahabat. Ya salaf sahabat. Nah, ini salaf. Salaful ummah artinya pendahulu. Siapa sih agama Islam ini, siapa sih turun kepada siapa? Sahabat. Ya. Tapi orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya berarti mereka pun mengikuti salaf. Seperti itu. Nah, ya, akhirnya memang berturut-turut. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya. Berarti tiga kurun fadlullah ini, tiga generasi ini terkadang diitlakkan oleh para ulama mereka salaf. Tapi awalnya tentunya salaf ya para sahabat. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti itu. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.